Sebab jika tidak masalah itu orang-orang yang tidak pula orang yang diperoleh oleh orang-orang yang maju orang-orang yang masih berpaling bukan berani orang-orang yang berpaling karena orang-orang yang berpaling ini menerapkan kewalian itu seseorang yang berpaling binaya yang disini dengan Allah dengan kuatan syarat pertama berpalingan dan syarat kedua takut kira wadulah jika kita mengetahui ini, kita akan mengetahui kesalahan ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, di mana mereka menetapkan kewalian itu kepada orang-orang yang tidak memiliki dua sifat ini. Menetapkan kewalian kepada orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Seperti sufiyah dan para penyembah kubur atau rafidah, syiah rafidah dan juga ahli ad-dhalal yang lain, mereka justru menetapkan wilayah kewalian itu kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat, melakukan keharuman-keharuman, dan mereka nyatakan bahwasanya orang yang dinyatakan sebagai wali adalah orang yang memiliki keanehan-keanehan. Memiliki keanehan-keanehan. Sehingga berdasarkan timbangan ini, menurut mereka, tukang-tukang sihir, dan juga dukun, dan yang semisalnya, dari orang-orang kafir, dan orang-orang munafik, dan orang-orang fajir, justru orang-orang seperti ini, menurut mereka, adalah wali-wali Allah. Padahal kita tahu bersama bahwasanya sihir itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan melakukan kekafiran dan keluar dari syariat. Oleh karena itu, menurut mereka yang dikatakan oleh wali adalah orang yang meninggalkan syariat dan telah mencapai kepada derajat hakikat menurut mereka. Orang-orang yang masih berpegang syariat itu adalah orang-orang awam. Adapun wali-wali adalah ketika telah mencapai derajat hakikat, yaitu ketika mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita saksikan di antara mereka ada orang-orang yang tidak melakukan salat, meninggalkan syariat, tidak melakukan ketaatan, bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun orang yang seperti ini menurut mata mereka adalah wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka mampu mendatangkan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Dan sesungguhnya perkara ini, karena pentingnya dijelaskan oleh para ulama ahlul Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama menjelaskan tentang perbedaan siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan atau bukan wali-wali Allah, yaitu dengan memperhatikan dua syarat ini. Syarat yang pertama yaitu iman dan takwa. Inilah orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Bukannya orang yang memiliki keanehan-keanehan yang dikatakan sebagai wali. Karena bisa jadi seorang adalah wali Allah namun tidak memiliki keanehan-keanehan tersebut. Dan juga hal yang disebutkan oleh Syekh sebagai faedah, kalau kita menyaksikan adanya karamah, karamah perkara-perkara yang di luar kebiasaan ini ada muncul pada wali-wali Allah, maka sesungguhnya hal-hal tersebut, karomah-karomah tersebut, itu menunjukkan beberapa hal. Menunjukkan seperti misalnya di antara sahabat memiliki karomah. Karomah yang dimiliki oleh sahabat ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan fadl, keutamaan sahabat tadi. Dalam keadaan mereka berpegang dengan iman dan takwa. Kemudian juga ketika pada diri sebagian sahabat ada karamah, itu menunjukkan bahwa mereka berada di atas al-haq. Dan juga perkara yang lain, ketika muncul karamah pada orang-orang yang berpegang dengan iman dan takwa, maka karamah yang ada pada mereka menunjukkan tentang benarnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benarnya atau menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena karamah yang dimiliki oleh wali-wali Allah tidak mungkin didapatkan kecuali jika mereka mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan karomah itu menunjukkan benarnya dakwah Rasul. Oleh karena itu, ketika kita melihat kitab-kitab para ulama yang menulis tentang dalailun nubuwah, ya, di antara ulama ada yang menulis tentang dalil-dalil kenabian, mukjizat-mukjizat nabi. Di antara yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang mukjizat-mukjizat nabi adalah penyebutan karomah-karomah wali-wali Allah. Disebutkan karomah wali-wali Allah, yaitu perkara-perkara yang luar biasa yang muncul pada sebagian wali-wali Allah yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Karena memang karomah yang muncul pada mereka, yang Allah berikan kepada mereka, menunjukkan kebenaran dakwah Nabi dan Rasul. Adapun menurut ahli dhalal, orang-orang yang sesat, sebaliknya, hal-hal yang aneh yang muncul pada orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, mereka nyatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan tersebut lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karomah yang muncul pada wali-wali Allah itu justru menunjukkan keutamaan Nabi dan Rasul. Bukan sebaliknya seperti yang mereka yakini. Bahwasanya keanehan yang muncul pada orang-orang yang mereka anggap wali, dari tukang sihir dan semisalnya, mereka nyatakan lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Sehingga mereka mengatakan derajat wali lebih tinggi daripada derajat Nabi. Dan mereka mengatakan wali-wali Allah ibarat orang yang telah menyelam ke tengah lautan. Adapun Nabi-Nabi Allah adalah ibarat orang yang masih berada di pinggir lautan. Sungguh, mereka telah menetapkan hal itu. Menyatakan bahwasanya kewalian lebih tinggi daripada nubuwah. Wahada kufrun. Dan ini adalah perkara kekafiran. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui ini. Dan kaidah yang kelima ini, atau pokok yang kelima ini, membedakan antara ahlul haq dan ahlul batin, antara wali-wali Allah, dan siapa yang bukan termasuk dari wali-wali Allah. Qawlu rahimahullah wa tafriqihi bainahum li nabihim min a'da'illahi al-munafiqin wal-fujjar, ya'ni kama taqaddam anna ma'na al-wila' حتى جعلوا أعداء الله من المنافقين والفجار كما قلنا السحرة والكهنة وغيرهم من أهل المعاصي والفجور هم أهل الولاية. فقد ذكر في كتاب ابن عربي الفصوص الذي يعتبر في ذكر طبقات الأولياء عجائب وغرائب في أخبار أوليائهم. فمن أوليائهم أي المتصوفة من يسجد لغير الله كالشمس والقمر بل والكلب والخنزير، حتى قال قائلهم ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. ومع هذا هو ولي، وصار من أوليائهم من عرف بترك الفرائض، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا خرج من الشريعة ودخل في الحقيقة، ويزعمون أنه بلغ مرتبة اليقين، ويستدلون بقول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع أن اليقين في الآية إنما هو الموت، واعبد ربك حتى يتوفاك الله. وهؤلاء حرفوا القرآن وجعلوا معناه حتى تصل إلى مرتبة الولاية فتسقط عنك التكاليف، فتسقط عنك التكاليف والتشريعات كما زعموا. ولهذا اشتهر في أوليائهم فعل الفواحش من الزنا واللواط وشرب الخمور وأكل أموال الناس بالباطل، وكلما ازداد الرجل فيهم شرا وفسادا كان هذا عندهم دليل على علو ولايته والعياذ بالله. ولهذا قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة، ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، صار من علامات الأولياء عندهم ترك اتباع الرسل. فإذا صار الإنسان عندهم متابع للكتاب والسنة ومحافظ على الطاعات ومجانب للمعاصي، صار هذا ليس بولي، بل هذا من أهل الشريعة. وأما أهل الحقيقة فعندهم هم الذين لا يفعلون الشرائع، فيتركون الواجبات ويفعلون المحرمات، ثم يبرهنون على ولايتهم بما يفعلونه من السحر وظهور الغرائب وكذلك الأمور التي يزعمون أنها كرامات أولياء، وهي من السحر الذي يصلون إليه بالتعاون مع شياطين الجن والإنس. فالجن لا يمكنون الإنس مما يريد إلا بالكفر، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقد يطير الساحر في السماء أو يمشي في الماء أو يأكل الزجاج أو يدخل في النار، وكل هذا ليس دليل على أنه ولي، لأن ذلك يستطيع فعله الساحر، وهذا الذي يفعله هؤلاء. كما قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله ممثلا على ذلك أن من قولهم أنه لا بد أن يترك اتباع الرسل والجهاد في سبيل الله، وأن من جاهد في سبيل الله فليس منهم. ولهذا من عبارات هؤلاء الضلال المشهورة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يريدون بالجهاد الأصغر الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، ويريدون بالجهاد الأكبر جهاد النفس، لكن ليس لإصلاحها وتزكيتها، وإنما لإخراجها من الشريعة وإدخالها في الحقيقة كما زعموا. ثم قال رحمه الله: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يعني صار من علامات الأولياء كذبوا على الله وعلى دينه وعلى شرعه، أن من علاماتهم ترك الإيمان والتقوى كما تقدم، حتى صار أن من يتعهد الإيمان والتقوى فليس هو من الأولياء. ولهذا قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية، يعني من هذا الجهل العظيم والظلم الكبير الذي وصل إليه بعض أهل الضلال، وللأسف ربما تابعهم الكثير من الجهال، الكثير من الجهال. فهذا الأصل الخامس أصل عظيم يبين لكل منصف الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما نافعا ماتعا مفيدا، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو يدور حول هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم، فينبغي لطالب العلم الوقوف عليه والاطلاع على ما فيه. Thank you. hal-hal yang luar biasa, keluar dari syariat. Di antara wali-wali Allah menurut mereka, yang pertama di antaranya adalah orang-orang yang mereka justru sujud kepada selain Allah. Sujud kepada matahari misalnya, atau bulan. Bahkan di antara yang mereka nyatakan sebagai wali-wali Allah adalah orang yang sujud kepada anjing dan juga kepada babi. Dan di antara mereka ada yang menetapkan sebagai wali-wali mereka atau sebagai wali adalah orang-orang yang justru meninggalkan kewajiban-kewajiban. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Dan ketika mereka ditanya, kenapa wali-wali kalian meninggalkan syariat-syariat Allah? Kenapa wali-wali Allah menurut kalian justru meninggalkan fara'id, kewajiban-kewajiban? Mereka mengatakan orang ini telah keluar dari derajat syariah dan telah mencapai derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat hakikat. Derajat hakikat yaitu derajat yang mereka nyatakan sebagai derajat al-yakin, derajat keyakinan. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mereka berdalil dengan firman Allah ini. Allah berfirman dalam ayat ini mengatakan kepada nabinya, wa'bud rabbaka, wahai nabi, beribadahlah engkau kepada Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Mereka menafsirkan dan mereka memalingkan makna al-yakin dalam ayat ini adalah ketika seorang sudah yakin keluar dari syariat, telah mencapai derajat hakikat menurut mereka. Padahal al-yakin yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Maknanya, wahai nabi, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang wafat, sampai datang kematian. Sungguh mereka ini orang-orang yang sesat, telah memalingkan dan merusak makna Al-Quran dan menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk keluar dari kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada mereka. Bahkan yang lebih aneh lagi, di antara mereka juga menetapkan kewalian justru kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan fahisyah, orang yang melakukan zina, orang yang melakukan liwat, orang yang meminum khamr dan memakan harta manusia tanpa hak, mereka nyatakan sebagai wali. Semakin orang ini banyak melakukan kefasikan, semakin menunjukkan kewalian di sisi mereka. Oleh karena itu, dalam pokok yang agung ini, pokok yang kelima, Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan bahwasanya perkara ini menjadi asing di tengah banyak manusia. Bahkan kebanyakan manusia menyatakan wali menurut mereka adalah tarkul kitab was sunnah, meninggalkan Alkitab dan sunnah. Jika seseorang berpegang dengan Alkitab dan sunnah dan meninggalkan kemaksiatan, justru mereka katakan ini bukan wali. Namun orang ini masih berada pada derajat syariah dan belum sampai kepada derajat hakikat. Dan mereka justru menetapkan orang-orang yang melakukan sihir sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya syaitan atau jin tidak mungkin membantu manusia untuk melakukan perbuatan sihir kecuali dengan orang ini melakukan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Sungguh Sulaiman tidaklah kafir, namun yang kafir adalah syaitan, di mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Yakni orang-orang yang melakukan sihir pasti terjatuh pada kekufuran, karena syaitan tidak mungkin membiarkan manusia kecuali melakukan kekufuran. Bisa jadi tukang sihir mereka berjalan di atas air atau terbang di atas langit atau mungkin memakan kaca. Mereka dianggap sebagai wali-wali Allah. Tukang-tukang sihir ini karena memiliki keanehan-keanehan. Kemudian mu'alif rahimahullah di akhir pokok telinga ini menyebutkan di antara ucapan mereka ahlul batin, yang kurang lebih di antara ucapan-ucapan mereka justru yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Dan kalau orang ingin menjadi wali-wali Allah, wajib meninggalkan sunnah. Mengatakan jihad dengan pedang adalah jihad asghar. Adapun jihad yang akbar adalah keluar dari syariat menuju pada hakikat. Ini jihad akbar menurut mereka. Dan juga di antara mereka mengatakan bahwasanya ketika seorang ingin menjadi wali harus meninggalkan iman dan takwa sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, di akhir pokok yang kelima ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbana inna nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku mohon ampunan dan keselamatan karena memang perkara ini telah menyebar pada kebanyakan manusia dan justru menetapkan wali-wali Allah bukan pada tempatnya. Dan kemudian ada faedah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menulis sebuah kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan, yaitu dalam kitab yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dan isi kitab ini kurang lebih berbicara sekitar pokok yang kelima ini, dan sangat baik bagi para penuntut ilmu untuk berhenti atau melihat kitab ini dan mentelaahnya. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, aslu sadis رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك بل يعرض عنهما فرضا حتما، يعني الكتاب والسنة. قال لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، يعني الكتاب والسنة، هكذا زعموا. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله الأصل السادس، يعني كما تقدم من أهم الأصول التي يعرف بها صاحب الحق من صاحب الباطل، ويفرق بها بين الموحد من المشرك، ومتبع السنة من المتبع للبدع والضلالات. فهذا الأصل يدور حول شبهة وضعها أهل الضلال، وللأسف قال بمعناها بعض من ينتسب إلى العلم، فصار مذكورا في بعض مباحث كتب أصول الفقه في كلامهم عن المجتهد والاجتهاد، فقد ذكر في ذلكم الموضع في عدد من كتب أصول الفقه ممن دخلت فيهم هذه اللوثة وهذه الشبهة، زعموا أنه لا يجوز أخذ العلم من الكتاب والسنة إلا للمجتهد المطلق، ثم ذكروا شروطا للمجتهد المطلق كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم إنها لم توجد ولن توجد في الدنيا. ما أحد حقق هذه الشروط التي ذكروها، ولهذا قال هنا أن من عرف العلم لا يعرفها حتى في أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على فضلهم على الناس أجمعين بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم هذه الصفات التي ذكروها، لأنها صفات فيها غلو. فزعموا أن من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالقرآن وجميع تفاسيره وبالسنة جميعا وجميع شروحها ورواياتها وصحيحها وضعيفها وكتب الفقه وأقوال الناس من أولهم إلى آخرهم. هذا ما يسعه قلب إنسان ولا يستطيع إنسان، فضلا عن غيره من الشروط الأخرى الكثيرة التي كما قيل هي ليست إلا في الخيال. أما في الواقع بهذه الشروط إذن لا يوجد عالم مجتهد، ولهذا صرح بعضهم أنه لا يجوز الاجتهاد بعد عهد الأئمة، أغلقوا باب الاجتهاد. فلما وقع ذلك أمروا الناس بالتقليد، سواء في باب العبادات والمعاملات والفقه أو في باب العقائد، فأثمر ذلك جهل الناس وبقاءهم على ما هم عليه من الضلال ومحاربة كل من دعا الناس للرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة بأن هذا دين جديد، وأن مدعي ذلك زنديق أو مجنون. زنديق لأنه أتى بدين جديد، ومجنون لأنه أتى بشيء ليس عليه طريقة العلماء، فهو من الجهال ومن المجانين. وبهذه الشبهة الفاسدة وهذا الضلال استمرت البدع والضلالات في المجتمعات. ولهذا بين رحمه الله في هذا الأصل أن الواجب على المسلمين أخذ الدين من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأدلة ذلك كما ذكر رحمه الله كثيرة جدا، كما قال فسبحان الله وبحمده، وهذا التسبيح معناه التنزيه لله العظيم عن كل نقص وعيب نسبه إليه الجهال والضلال، ومن ذلك هذا الكلام الباطل الذي نسبوه إلى دين الله، فهو ينزه الله عنه. ثم قال كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. أما شرعا يعني في أدلة الكتاب والسنة وكثيرة، وقد مر معنا بعضها في الأصول السابقة كقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. لم يتعبد الله المسلمين أن يتمذهبوا لا في الفقه ولا في العقائد، لم يتعبدهم الله بهذا. ما تعبدنا الله أن نكون شافعية ولا حنابلة ولا حنفية ولا كذلك مالكية، بل أمرنا الله باتباع ما أنزل سبحانه من الكتاب والسنة. وهكذا تعبدنا الله بأن نكون أشاعرة أو ماتريدية أو كلابية أو معتزلة أو متصوفة أو غير ذلك من البدع والضلالات التي كان عليها الناس، بل أمرنا الله أن نرجع إلى الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي تقدم معنا، رواه الحاكم بإسناد صحيح غيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ما قال مذهب فلان أو فلان، حتى زعم بعض الجهال، وهذا مسطور في الكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعيا. انظروا الجهل المركب. زعم بعض الجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعيا، ثم رويت الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في تفضيل المذاهب بعضها على بعض، فوضع الحنفية أحاديث في ذم الدخول في مذهب الشافعية، ووضع الشافعية أحاديث في ذم الدخول في مذهب الحنفية. فمما وضعه الحنفية سيكون في أمة رجل يقال إدريس، هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي من أئمة السنة، وهكذا الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة من العلماء وغيرهم من العلماء علماء، لكنهم لا يتابعون على حساب الدليل من الكتاب والسنة، وهم لا يرضون بذلك. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرض الحائط، فرموا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، يعني الكتاب والسنة. وهكذا كل الأئمة ينهون ويحذرون من التقليد، ويأمرون بالرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. وهذا عبد الله بن عباس لما أمر الناس وعلمهم المتعة في الحج، التمتع بالعمرة في الحج، ذكروا له قول عمر رضي الله عنه في ذلك، وأنه كان ينهى عن ذلك، وقد اجتهد عمر رضي الله عنه، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومعناه إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة فالواجب التسليم، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب وهذا هو الأصل، وأدلة ذلك كثيرة. وهكذا كذلك قدرا، يعني كم أرى الله الناس من آيات في من خالف أمره وترك شرعه. فالله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة أو يصيبهم أليم. ترك الكتاب سبب العذاب، السنة سبب حصول النعم ورفع النقم. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهكذا ثبت في الصحيح أن رجلا أكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بشماله، فما استجاب، ما منعه إلا الكبر كما قال رفع يده إلى فيه، شلت يده بسبب ماذا؟ ترك الاستجابة. فلم خلقا ففي خلق الله من دلائل وجوب الاتباع للكتاب والسنة ما هو آية وعظة وعبرة، وهكذا كذلك في أمره الشرعي والكوني. ثم قال من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، يعني أن هذا العلم صار من العلم الضروري، والعلم الضروري هو العلم الذي يقع من غير نظر ولا استدلال، العلم الذي يقع من غير نظر ولا استدلال، معناه أن حصول هذا العلم روف عند قريب، من أن الله أمر العلم بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة، وحذرهم من عدم الكتاب والسنة، من أتباعه بماذا؟ تركهم لمتابعة رسلهم وما أنزل الله من شرع ودين. وهكذا كذلك بالنسبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من العلم الضروري الذي لا يخفى على أحد. طيب إذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك صار لا يفعلون ولا يمتثلون ويخالفون ويقولون مثل هذه المقالات، الجواب وجود علماء السوء والضلال الذين جعلوا الناس يقبلون مثل هذا الباطل. كثير من الناس ممن فطرته صحيحة ومستقيمة إذا سمع مثل هذا الكلام وقرأ مثل هذا الكلام وجد في قلبه انقباضا، هذا الكلام صحيح، كيف يأخذ بما السنة؟ وكيف يجب علينا أن نبقى على هذا التقليد الأعمى لهذه الضلالات في العقائد وفي العبادات وفي غيرها؟ المنصف يشعر بقرارة نفسه أن هذا باطل وأن هذا خلاف الصواب، وهذا من أثر العلم الضروري الذي أخبر عنه رحمه الله. ثم ختم رحمه الله بذكر آية سورة ياسين والتي فيها الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه ليس بأمر جديد بل كان عليه حال الأمم السابقة ممن ضلت، فما حال هؤلاء إلا كحال أولئك الذين قال الله عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثم قال آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا ختم هذه الرسالة المختصرة، وكانت هذه التعليقات بما يسر الله، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Berkata mu'alif rahimahullah al-asr sadis, pokok yang keenam, di antara pokok-pokok agama yang penting, yang dengan pokok itu akan dibedakan antara sahibul haq, orang-orang berada di atas jalan yang hak, dan sahibul batil, orang-orang berada di atas batilan. Dan dikenal dengan pokok ini, diketahui dengan pokok ini perbedaan antara muwahhid ahlu tauhid dan orang musyrik, dan orang-orang yang mengikuti Alkitab dan Sunnah, dan orang-orang yang mengikuti kesesatan, kebidahan-kebidahan, yaitu pokok yang keenam ini. Yang inti dari pokok yang keenam ini adalah membantah sebuah syubhat, sebuah kerancuan yang dilemparkan oleh ahlul batil. bahkan sangat disayangkan, orang-orang yang melemparkan syubhat ini adalah sebagian orang yang mengaku dirinya atau menisbatkan kepada ilmu. Dan bahkan syubhat ini terdapat dalam kitab-kitab usul fikih dari orang-orang yang menulis dan terpengaruh dengan syubhat ini. Dalam bab al-mujtahid wal-ijtihad, dalam pembahasan tentang siapa mujtahid dan al-ijtihad. Apa syubhat itu? Berkata mu'alif rahimahullah, mereka mengatakan tentang harusnya seorang meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah, menurut mereka, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami, kecuali hanya oleh mujtahid mutlak, orang yang telah mencapai derajat ijtihad yang mutlak. Dan mereka mengatakan, yang dikatakan mujtahid, yang boleh mengambil Alkitab dan Sunnah, adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini dan itu. Mereka menyebutkan sifat-sifat yang banyak dari sifat-sifat mujtahid, ahlul ijtihad, yang boleh mengambil Al-Quran dan Sunnah. Artinya barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, tidak boleh bagi dia untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menyebutkan sifat-sifat yang sangat banyak. Satu sifat, dua sifat. Yang bahkan kalau kita perhatikan, di antara sifat-sifat itu, mungkin tidak ada pada diri Abu Bakar dan tidak ada pada diri Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak memiliki sifat-sifat tersebut pada diri Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar? Karena sebagian sifat-sifat yang mereka tetapkan tadi adalah sifat-sifat yang ghulu, melampaui batas. Kita perhatikan di antara syarat-syarat seorang baru boleh mengambil Al-Quran dan Sunnah, di antara yang mereka sebutkan, orang baru boleh mengambil Alkitab dan Sunnah jika dia mengetahui Al-Quran dari awal sampai akhir, tafsirnya, dan juga yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kemudian syarat yang lain, orang itu harus mengetahui As-Sunnah, semuanya kitab-kitab tentang Sunnah, syarah-syarahnya, dan yang berkait dengan itu. Dan juga syarat yang lain, syarat yang ketiga, seorang baru boleh mengambil Alkitab dan Sunnah. Baru boleh mengambil Alkitab dan Sunnah ketika dia mengetahui semua kitab-kitab fikih dan semua ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat manusia dari awal sampai akhir. Dan tentunya ini syarat-syarat yang sangat-sangat berat. Dan syarat-syarat ini tidak mungkin berada pada hati seseorang. Oleh karena itu, karena mereka menyebarkan syubhat ini dan termakan dengan syubhat ini, sampai di antara mereka menyatakan dengan tegas bahwasanya ijtihad itu sudah tidak boleh dilakukan saat ini, yaitu sesudah zamannya a'immah, sesudah zamannya imam-imam yang dikatakan sebagai imam mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Tidak boleh lagi seorang mengambil ijtihad kitab dan sunnah sesudah mereka. Dan perkataan mereka ini membawa kepada suatu perintah kepada manusia. Akhirnya mereka memerintahkan kepada manusia, karena tidak boleh memahami Alkitab dan Sunnah, mereka perintahkan manusia untuk taklid, untuk mengekor tanpa melihat dalil dari Alkitab dan Sunnah. Dan mereka katakan wajib untuk taklid dalam segala hal, baik dalam masalah muamalah atau dalam masalah fikih atau juga dalam masalah-masalah akidah dan yang lainnya. Dengan sebab syubhat ini, maka mengakibatkan suatu hal yang terjadi di tengah manusia, yaitu manusia tetap berada di atas kejahilan. Kenapa? Karena manusia tidak lagi kembali pada Alkitab dan Sunnah. Ketika mereka mau kembali kepada Kitab dan Sunnah, mereka dikatakan tidak boleh mengambil Kitab dan Sunnah karena tidak mencapai syarat-syarat ijtihad. Dan ketika ada orang yang mengajak manusia, seorang ahlu sunnah, mengajak kepada manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dikatakan orang ini telah membawa agama yang baru, orang ini gila, majnun, orang ini zikir. Maka dengan sebab syubhat dan menjadikan manusia Karena itu Syekh rahimahullah menyebut yang keenam ini. Kok yang keenam ini? Seharusnya wajib bagi kita semuanya adalah mengambil Alkitab dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semua yang datang dari Salaful Ummah, para sahabat Nabi SAW, dan yang mengikuti, kita lakukan. Adab ini yang menyatakan manusia tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecuali jika telah memiliki syarat-syarat ijtihad mutlak, maka ini adalah sesuatu yang Allah disucikan dari hal itu. Maka di antara yang kita ucapkan adalah Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Allah terpuji dan juga disucikan dari yang seperti ini. Disucikan dari semua aib. Disucikan dari semua sela dan cacat. Kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan bahwasanya pokok yang agung ini, pokok untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga pokok yang menjelaskan tentang batilnya syubhat ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Dikatakan oleh mu'alif rahimahullah, kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara. Betapa banyak Allah telah menjelaskan tentang kebatilan syubhat ini, baik secara syar'i atau qadari. Yang dimaksud secara syar'i yaitu dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Sangat banyak dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menjelaskan tentang kebatilan syubhat ini. Justru yang ada dalam Alkitab dan Sunnah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mengambil ilmu dari Alkitab dan Sunnah dan apa yang datang dari Salaful Ummah. Seperti telah kita jelaskan pada pokok-pokok yang telah lalu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Allah berfirman dalam ayat ini, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa itu? Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dari ayat ini tahu bahwasanya kita tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang yang bermadzhab Syafi'i, bukan itu. Bukan pula kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bermadzhab Maliki. Bukan pula kita diperintahkan untuk menjadi orang bermadzhab Hambali. Justru yang tampak dari firman Allah ini adalah perintah untuk kita mengikuti apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, yaitu Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bermadzhab Asy'ariyah. Tidak pula kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang bermadzhab Maturidiyah atau orang-orang yang bermadzhab Sufiyah atau yang lainnya dari madzhab-madzhab bid'ah. Tidak. Bahkan yang Allah perintahkan kita semuanya untuk pegang teguh kepadanya adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab dan Sunnah. Wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan jangan kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dari wali-wali, yaitu kesesatan-kesesatan. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah lalu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dengan sanad yang sahih tentang kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, Rasul mengatakan yang maknanya, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara kesesatan syubhat ini dan pengaruh yang besar dari syubhat ini, sampai di antara mereka ada yang mengatakan, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab mereka, ada yang mengatakan dan mengklaim bahwasanya Nabi SAW bermadzhab Syafi'i. Mereka mengatakan ahlul juhal, orang-orang yang jahil, karena terpengaruh dengan syubhat ini sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Syafi'i. Artinya kita harus menjadi Syafi'iyah. Kemudian untuk membela madhab mereka, mereka membuat hadis-hadis palsu untuk membela madhab Syafi'i. Kemudian yang lain, yang bermadhab lain, membuat hadis-hadis yang palsu untuk memukul madhab Syafi'i. Dan demikianlah orang-orang yang mukallid, yang taklid, membuat hadis-hadis palsu untuk memukul satu dengan yang lainnya. Yang ini mencela orang yang masuk kepada madhab Syafi'i, dan ini mencela orang yang masuk kepada madhab Hambali, atau yang sebaliknya. Di antara hadis yang mereka buat dari hadis-hadis palsu adalah apa yang mereka katakan dari hadis palsu, saya kunu fi ummati rajulun asyaddu min iblis yuqalu Muhammad ibn Idris. Sungguh akan muncul di tengah umat ini seorang yang lebih jelek daripada iblis yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sungguh mereka telah membuat kedustaan. Imam Syafi'i tidak mengajak kita untuk taklid, tidak mengajak kita untuk menjadi Syafi'i yang tidak. Namun justru Imam Syafi'i adalah Imam Ahlu Sunnah yang mengikuti Alkitab dan Sunnah dan mengajak manusia untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah. Justru al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya ucapanku idza khalaqa qawli qala Rasul SAW, jika ucapanku, ucapan Imam Syafi'i menyelisihi ucapan Rasul SAW, menyelisihi ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka buanglah ucapanku, pukulkanlah kepada tembok, buang jauh-jauh ucapanku, jangan diambil ucapanku jika menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajak manusia untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, bukan meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Beliau mengatakan, janganlah engkau menjadi atau tidaklah seorang atau la tuqalidni. Beliau mengatakan la tuqalidni. Janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Syafi'i. Jangan pula kalian taklid kepada Auza'i, Imam Auza'i. Namun ambillah dari apa yang mereka ambil, yaitu Alkitab dan Sunnah. Inilah kenyataan yang ada. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah justru memerintahkan kita untuk meninggalkan taklid dan untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Menyelisihi syubhat tadi. Syubhat yang justru mengajak manusia untuk meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Ada sebuah kisah yang beliau sebutkan, yaitu kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab memerintahkan manusia ketika melakukan ibadah haji untuk melakukan ibadah haji tamattu. Ibadah haji tamattu yaitu menggabungkan antara umrah dan haji dengan tahallul di antara keduanya. Ketika manusia disebutkan atau diperintahkan ucapan Ibnu Abbas ini, mereka mengatakan, tidak, kami tidak akan melakukan tamattu. Karena Umar mengatakan kita untuk melakukan seperti ini. Umar mengatakan demikian. Padahal Abdullah bin Abbas menyebutkan hadis dalil dari Rasulullah SAW. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ucapan yang masyhur, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, khawatir dan hampir-hampir saja turun kepada kalian azab berupa batu-batu dari langit. Karena aku mengatakan qala Allah atau qala Rasulullah SAW, aku mengatakan qala Rasulullah SAW, namun kalian mengatakan tapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Makna ucapan Ibnu Abbas ini maknanya adalah, jika telah datang dalil kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah, peganglah dalil walaupun menyelisih madhab. Dan kewajiban kita ketika diseru kepada Alkitab dan Sunnah, sebagaimana Allah berfirman, jika kita diseru kepada Alkitab dan Sunnah, maka kewajiban kita adalah mengucapkan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat. Inilah kewajiban yang seharusnya kita pegang. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, yaitu dalil Al-Qur'an dan Sunnah banyak sekali yang membantah syubhat di atas. Demikian pula secara qadari, Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya di alam semesta ini. Betapa banyak manusia yang tidak mau kembali kepada kitab dan sunnah, akhirnya menimpa mereka musibah, menimpa mereka fitnah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyelisih Alkitab dan Sunnah, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Maka ketahuilah, seorang ketika meninggalkan kitab dan sunnah adalah sebab turunnya azab dan sebab turunnya fitnah. Adapun ketika seorang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, maka ini sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. وَمَا أَصَبَهُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ falima kasabat au fabima kasabat aydihim, dan apa yang menimpa kepada mereka berupa musibah tidak lain adalah dengan sebab perbuatan tangan mereka. Karena mereka meninggalkan kitab dan sunnah, maka menimpa mereka musibah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, dan ini juga termasuk bayan qadari, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang yang sedang makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang ini untuk makan dengan tangan kiri. Namun orang ini mengatakan, "Lama sekali, saya tidak bisa." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Sungguh orang ini tidak mau makan dengan tangan kanan karena kesombongan, dan dia tidak akan bisa makan dan tidak bisa akan mengangkat tangannya." Maka seketika itu juga Allah menimpakan musibah kepadanya, azab kepadanya, yaitu Allah jadikan tangannya lumpuh dan tidak bisa mengangkat tangannya. Dan demikian penjelasan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sangat-sangat banyak penjelasan yang menunjukkan batilnya syubhat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Saking banyaknya penjelasan Allah Subhanahu wa taala, sampai hal ini menjadi ilmu daruri, perkara yang mau tidak mau seorang akan faham, akan sangat-sangat faham kewajiban untuk mengikuti Al-Kitab dan Sunnah, walaupun tanpa meneliti, walaupun tanpa mempelajari. Dengan semua dalil-dalil ini seorang akan mengambil satu kesimpulan tentang harusnya seorang kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Dan hal ini sampai tampak pula pada orang-orang yang masih baik fitrahnya. Orang yang masih baik fitrahnya ketika diajak kepada syubhat ini untuk tidak kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, bahwasanya Al-Kitab dan Sunnah tidak boleh dibaca, tidak boleh seorang mengetahuinya kecuali jika telah memiliki syarat-syarat ijtihad yang demikian susah dan berat. Orang yang masih baik fitrahnya, karena ini adalah perkara yang daruri, yang pasti difahami oleh banyak orang, manusia akan memahami, orang yang masih baik fitrahnya akan mengatakan, ucapan ini, syubhat ini tidak benar. Bagaimana mungkin kita tidak boleh kembali dan tidak boleh untuk mengambil Al-Kitab dan Sunnah? Ini apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam pokok yang ke-6. Kemudian ditutup oleh mu'alif rahimahullah penjelasan tentang pokok ini dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Yasin. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada ucapan-ucapan yang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada ucapan-ucapan yang salah dan ketergelinciran, itu dari syaitan dan juga kekurangan dari diriku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.